Iya tu keting wong sombong, kamu sombong, coro kue sombong. Tapi kadang indawa itu mau wong sing akeh himai, nabo. Jadi itu, ane kadang wong soleh, itu ya no salah. Mereka terlalu pasif, nabo. Pasif. Bermangan rokokan wes seneng, bermangan sapi ne metu wes seneng, jagung panen wes. Ya ape, wong itu ya soleh tenan. Tapi akhirnya kan gak bertarung, kan gak fairnya gini. Ketika misalnya Cina itu nganggap Indonesia objek dagang, ya Portugis Indonesia kejajahan, Inggris juga gitu. Kan tidak semua orang itu menganggap dunia itu tidak tempat berebutnya, nopo tempat berebut. Ya itu kalau orang Ansor, orang-orang petani itu nggak cukup untuk kompetisi itu, karena melihat dunia itu nggak tempat berebutnya. Sementara orang yang nggak benar kayak dulu Inggris, Portugal, Jepang, nganggap Indonesia apa? Tempat berebutnya. Nah seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu. Jadi kampungannya kok enak gitu loh, kita sebagai objek tidak sebagai subjek. Itu ya sing iso kompetisi ngono iku kules. Ada wong Arab dulu hebat tenan. Ning Inggris wong paling suka termasuk Dodi Al-Fayed. Engko ning gone Amerika sing nguasai Nasdaq, sing nguasai opo kadang wong Arab. Jadi mereka Cina wis jajan ning ndi-ndi sing iso nyaingi wong Arab. Wong suka ning Amerika ning Inggris mesti wong Arab. Wong sing tuku Manchester City itu kok mesti wong Arab. Misalnya sing mimpin dunia ku kowe ya emang sapi ini lahir sewenang syukuran sapi ini lahir wis wis iki ngendok songon sewenang ya soleh ya nopo nak soleh ya soleh tapi yo imah orang nganggep dunia ku tempat kompetisi nopo tempat kompetisi ane wong kudu cocok mbek wong ambisius ya mau ala imah minggu rese nopo ala imah minggu rese iki mlawan koyo kaya sinten Umar bin Abdul Aziz zaman itu wis ambisi sampean zaman itu wis dhekne duwe delegasi ilmiah nggih Ra'isul Bi'tsah al-Ilmiyah allati fa'athaha Umar bin Abdul Aziz ila Afrika litaklim wa tahfidz min fuqaha at-tabi'in masyhuran fil ilmi wal fadli. Akhirnya Abdul bin Aziz mengundi syahida Fathal Andalus wasakan al-Kairuan. Beliau menangi Fathal Andalus. Yo terus urip ning kono Kairuan ku melok Maghribi. Saniki melok Maroko. Iku daerah Ibnu Khaldun. Jadi artinya suatu saat tahun 700 atau 600 lah si Ibnu Khaldun barokai Abdul bin Yazid sing zaman iku barokai Umar bin Abdul Aziz. Sambuk bayangno. Wong kuwe era modern ngene wae pojoke Singapura gak lho. Dal Singapura mok lore Jakarta. Ada kanca-kancaku wis nak ngopi ning Singapura. Kalo nanti ranjarat ke Jakarta, ketemu kan cokus suki. Ya aku ngopi di Singapura. Itu Singapura tenan maksudnya. Cara mereka ya parah kong. Jakarta Singapura jam paling tiket bintang 1 juta orang atas. Jadi PP mau orang juta, petang. Terus balik nih. Rontok kuras ya berarti. Anggir gue bisa ngopi di Singapura ya rontok. Mesti pikiran 1 juta orang atas gue di pondok setahun. Repot, nak selera fikir yo repot. Sekiranya cocok rasa cocok tu yo ngaco ni jasane ngomong ambisius. Tak ngono yo rano, nopo Fathul Andalus nopo. Coba bayang nopo Mekah atau Maroko satu era garu. Wong Mekah nak darah ni Maghribi, wong Mekah kau waduh je. Barat nak darah nopo barat. Kau bariku perbatasan dek sepa, Spanyol, Casablanca. Menambah dok selap pilih harus ni. Wilwat. Mengenai ngendikan Nabi sebenarnya si mimpi ni wong kure, wong ansor rambut ayam. Kembang masih mimpi wong ansor senajan tau soleh. Itu terlalu pasif, nabo. Tapi nak si mimpi wong kure, ni gua manjain. Kalau makalah sing apa, lih makalah si tina.